бормал-то зампо. Хотя и полупук маца, закалихаца. Замут и бормал-то зампо. Untuk bercermin menghala jalan bara api dengki. Mari tarik kembali telunjuk jari yang akan menuding. Lemahan orang lain terlihat lebih besar. Tuhan yang tahu kenyataan hidup ini terasa di perilaku. Sirik tanda tak mampu waspadai lo. Berjuang demi nafsu waspadai lo. Seberang lautan tanpa gajah di pelupuk mata tak kelihatan. Semut di seberang lautan tanpa gajah di pelupuk mata tak kelihatan.